Ini bukan Ramadan biasa, karena ada cerita di baliknya. Berawal dari janji untuk pulang pas lebaran nanti. Tahun ini pulang kan? Iya Bu, Reza janji. Belum, janji beliin anak mainan. Oh itu. Ditambah janji beli bahan roti untuk istri. Karena pada doyan ya sama rotinya. Tapi pas lagi semangat kerja buat nepatin janji, yang biasanya ngantor, kini harus mulai dari nol. Jujur, pas lagi pusing-pusingnya, istri bilang, tenang ya, kan kita punya tabungan emas di Tring by Pegadaian. Alhamdulillah, emasnya bisa digadai buat modal buka usaha. Sampai akhirnya, ya ampun, roti emas kita viral. Memang, selama niatnya dijaga, janji pasti nemu jalannya.